السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaylan qibala Najd, faja'at برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أفال سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: عندي ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل: أصبوت؟ قال ثمامك: لا، ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال حديث صحيح رواية الإمام مسلم. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutuskan satu pasukan berkuda ke Najaj. Kata Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam utus satu pasukan tentera ke satu kawasan iaitu Najaj. Pasukan itu balik dengan membawa balik sekumpulan tawanan. Di antara yang ditawan itu ialah satu orang yang ternama, nama dia Thumamah bin Uthal. Thumamah bin Uthal, dia adalah satu orang ketua kepada kaum Bani Hanifah. Dia ketua kaum. Salah seorang daripada tawanan yang dibawa balik menghadap Nabi SAW ini ialah ketua kaum, ketua kaum Bani Hanifah. Nama dia Thumamah bin Uthal. Bila bawa balik sampai di depan Nabi SAW di Madinah, farabatuhu bisariyatin min tawaril masjid. Dia berambat dia di salah satu siang masjid. Thumamah ni, ketua Bani Hanifah ni, ditambah di salah satu siang masjid Nabawi. فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم apabila dimaklumkan kepada Nabi, kata Thumamah bin Uthal ditangkap dan sekarang dia ditambat di tiang masjid. Nabi keluar pergi tengok. Bila Nabi sampai dekat dia, Nabi kata, "Maza 'indaka ya Thumamah?" Nabi kata, "Thumamah, apa-apa?" Faqala 'indi ya Muhammad khair. Dia jawab, "Saya okey. 'Indi ya Muhammad khair." Maksudnya saya okey. Saya tak ada masalah. Ini orang kekal hati. Kena tangkap, kena tambak di tiang masjid. Nabi pergi tengok dia, Nabi tanya dia, "Apa khabar?" Jawab tak menunjukkan takut sikit pun. Dia kata, "Aidi ya Muhammad khair, aku okey, tak ada masalah apa. In taqtul taqtul za jamin, cuma aku nak beritahu dekat hal satu." Dia kata kepada Nabi Muhammad, "Kalau orang ingat nak bunuh aku, kan hanya buat satu benda, tumpah dalam, tu saja." Dia kata, "Wa in tun'im tun'im ala syakir, tapi kalau hang memilih untuk bebaskan aku, hang tak silap, kerana hang buat baik kepada satu orang yang reti, terima kasih." Dia kata, "Wa in kunta turidul mal fasal tu'ta minhu ma syi'ta, tapi kalau yang hang mau harta, hang minta kat aku lah ni, berapa hang mau aku bagi." Yang kata kepala kau ni, dia nak jadi ketua, dia kena begitu. Nak jadi ketua ni, dia kena begitu. Dia kena jenis keadaan orang. Orang pergi serang negeri dia, orang tawan sebahagian besar daripada geng dia, dan dia sebagai ketua kau juga salah seorang yang kena tawan. Orang heret bawa balik main ke Madinah, tambak di tiang masjid, Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi jumpa dia, Nabi tanya dia apa khabar, tengok dia jawab apa kat Nabi. Dia kata aku okey. Cuma aku nak abangkan dia. Kalau orang ingat hang tangkap hang polis kerana nak bunuh aku, hang tak dapat apa. Mereka hang puas hati, hang boleh tumpah darah aku. Tapi kalau orang ingat nak bebas aku, aku nak beritahu satu. Aku satu orang yang rezeki terima kasih. Kalau orang bebas aku tak lupa budi baiknya. Dan yang ketiga, kalau tujuan orang tangkap aku ni kerana mahu harta, orang abang berapa mahu aku bagi. Kalau orang Kelantan, orang Kelantan kata berdebek. Orang ni berdebek ni. Dia tak heran. Nabi SAW satu orang manusia yang teknologi tinggi. Nabi bila tengok angin dia macam tu, Nabi tak lawan. Nabi satu orang yang psikologi tinggi. Bila orang marah, Nabi tak ikut marah. Bila orang berbaik, Nabi tak berbaik. Nabi SAW tanya elok-elok. Nabi tanya semua apa khabar. Itu aja. Dia pergi jawab macam tu. Nabi buat apa? Fatarakahu Rasulullah SAW hatta kana ba'dal ghad. Nabi tengok Nabi balik. Esok Nabi main pulang. Tak guna bila lawan orang marah dengan kemarahan. Tak guna. Tu saya kata rusuk lah. Kita dengan bini kita tak rumah. Dia main satu hari dah angin apa kata elok main kat dia. Dia pun nak membaik nak makan dia. Dia dia. Dia ambil kat dia. Nak cantik dia dia ambil. Quran buka baca. Habis dia. Kalau baca seorang dia mahu juga. Habis Quran baca. Dia ambil ayat sembahyang buat bodoh. Dia ambil. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Duk main lagu tu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi mulku surah tu pula dia baca. Surah Nabi kata siapa yang baca banyak surah ni, itu dia jadi pelindung kita dalam kubur. Dia baca surah tu pula. Dia tengah-tengah habis tengah dia kata apa? Dia kata ayah hang mau dulu. Habis. Ayah hang mau dulu. Allah marah dia buat bodoh dia baca Quran lah kata. Itu cara. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tengok dia ni angin duk mai kat tu punca duk tak duduk nak marah nak tunjuk beban macam balik lo esok Nabi sallallahu alaihi wasallam mai pula faqa dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma indaka ya Tumamah. Nabi repeat soalan sama, Nabi ulang balik apa hamak Tumamah. Nabi kata faqala, kata dia ma qultu lak. Hang tanya aku serobang macam kemarin. Aku jawab serobang kemarin juga. Nabi mai tanya apa khabar. Dia kata, aku nak jawab serobang. Ma'untulak. Macam mana yang kemarin aku katakan, macam tu aku akan kata balik. In tun'im, tun'im ala syakir. Dia kata, kalau hang bebas aku, hang bebas satu orang yang rezeki terima kasih. Dia kata. Wa in taqtul taqtul zadanin, kalau hang bunuh aku hang menang dah, hang boleh sumpah darah aku. Itu saja dia kata. Wa in kunta turidul mal fastan tu'ta minhu ma syi'ta, dia kata kalau hang mau harta hang mau duit hang nak berapa aku bagi. Macam mana kemarin dia jawab, macam itulah dia ulang hari ini. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد. Opa dia, Nabi senyum, oh Nabi ketahui dia tak ada dia. Nabi senyum, Nabi pergi. Esok main pula. Hari ketiga pun sama, Nabi tanya apa khabar, dia jawab serupa macam tu juga. Dia kata, Muhammad, berapa kali hang nak tanya aku, berapa kali hang tanya pun aku akan jawab sama aja. Kalau hang ingat nak bebas aku, hang memang tak silap. Hang bebas satu orang yang rezeki terima kasih. Kalau hang nak bunuh aku, hang tumpah darah aku saja ya. Hang tak boleh apa. Kalau hang mau duit apa? Dia kata. Tiga hari Nabi mai tanya, tiga hari dia jawab lagu tu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atliqu Tumamah." Nabi kata lepas dia. Kita tengok tuan-tuan. Ini yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata ada orang pandai teknologi, Nabi guru kepada semua teknologi yang ada dalam dunia. Tiga hari main, tiga hari dia kena tambah di masjid, dia cengih lagi. Nabi kata lepas dia. Fantalaqa ila naqlin qaribin min al-masjid. Bila lepas-lepas dia keluar daripada masjid tu, Masjid Nabawi tu, dia pergi ke satu tempat, ada satu pokok kurma di situ. Dalam sebuah hadis lain kata, di situ ada satu telaga, nama dia Bi'ru Budha'. Dia pergi ke situ. Dia pergi di situ, fa'tasalah, dia mandi apa semua. Summa dakhal al-masjid. Lepas balik main masjid balik. Dia dah bebas lah. Nabi kata lepas dia ikut dia lah, dia nak pergi mana pun. Dia pergi jumpa satu telaga, mandi manda apa-apa semua, fikir tak sesudah macam mana, pasang balik main masjid dekat Nabi ni. Faqala ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tak ada siapa suruh, tak ada siapa paksa, tak ada siapa unggul dia, tak ada siapa buat apa ke dia. Dia sendiri fikir tak kena macam mana ke, tak tahu apa cerita. Patah balik main depan Nabi, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia kata, ya Muhammad. Dia kata, Muhammad, wallahi ma kana ala al-ardi wajhun abghada ilayya min wajhi faqad asbaha wajhuka ahabba al-wujuh kulliha ilayya. Dia kata, Muhammad, demi Allah aku kata, tapi aku boleh sumpah demi Allah, tak lagi main cerita nama Allah. Dia panjang itu kalau cerita panjang. Cuma nak habang kata, Sumamah yang tak Islam ni, Sumamah yang tak Islam ni, dia patah balik main depan Nabi, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Lepas tu dia kata apa? Wallahi ya Muhammad, demi Allah, dia kata, wahai Muhammad, tidak ada satu muka yang aku paling benci atas muka bumi ni melainkan muka hang. Dia kata dekat Nabi. Tapi dia kata, faqad asbaha wajhuka ahabbal wujuh kulliha ilayya. Tapi tak tahu pasal apa, dia kata, hari ini tiba-tiba wajah Tuhan menjadi wajah yang paling aku kasih di atas muka bumi. Jadi kata Nabi tu dekat Nabi, wallahi ma kana min dinin abghada ilayya min dinik. Dia kata, demi Allah wahai Muhammad, tidak ada satu agama yang aku paling benci atas muka bumi ini melainkan agama engkau. Dia kata, fa asbaha dinuka ahabba din kullihi ilayya. Tak tahu pasal apa, dia kata, tiba-tiba pagi ini agama yang engkau bawa menjadi agama yang paling aku kasih. Wallahi ya Muhammad, ma kana min baladin abghada ilayya min baladi. Demi Allah wahai Muhammad, tidak ada negeri yang paling aku benci, yang paling aku meluat, nama aku tak boleh dengar melainkan negeri Madinah tempat aku duduk ni. Dia kata, fa asbaha baladu ahabba al-bilad kulliha ilayya. Aku tak tahu pasal apa, tiba-tiba hari ini negeri ini menjadi negeri yang paling aku kaki. Dia main kompet di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, wa inna khaylaka akhadathni wa ana uridu al-umrah. Muhammad, engkau lah dia. Ketika pasukan berkuda, engkau tangkap aku. Aku on the way nak pergi buat umrah. Saya tunduk dengan terkejut. Orang kafir masa tu haji pun buat, umrah pun buat. Cuma beza mereka apa dia? Mereka tawaf Kaabah tu dalam keadaan tak pakai baju, dan mereka pusing ke kanan. Itu saja. Tapi Kaabah itu menjadi rumah suci mereka. Macam mana hari ini Yahudi dia berebut Baitul Maqdis apa semua ni? Pasal apa? Pasal bagi Yahudi itu rumah suci dia. Dia kalau dia, kalau Baitul Maqdis tu hari ini duduk di bawah jagaan Yahudi, Yahudi tak piduk katuk buat bagi jahannam, tak piduk lumuk najih dia. Tengah-tengah. Pasal apa? Pasal itu rumah suci dia. Nampak tak? Jadi demikian juga kafir pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Depa buat haji, depa buat umrah. Bahkan Abu Jahal, bahkan Abu Lahab, depa yang duk ni, yang siqa, yang talhaj, yang duk bagi minum kepada orang yang buat haji ni, siapa dia? Abu Jahal dan Abu Lahab. Bukan sahaja depa memuliakan Baitullah, bukan sahaja depa memuliakan Kaabah, Bahkan mereka berasa diri mereka mulia apabila mereka boleh bagi minum kepada orang yang main buat haji. Tapi haji cara dia, haji yang tidak mengikut syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Tumamah ni dia dalam perjalanan nak pergi buat umrah, umrah cara dia, umrah kafir dia ni. Pada masa tu dia ditangkap, dia ditahan oleh pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia kata dekat Nabi, "Fanaza tara Muhammad, kamu nak kata apa dekat aku lagi?" Fabasyarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amarahu an ya'tamir. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dekat dia, "Kalau macam tu wahai Tumamah, kamu pilah. Kamu teruskan niat kamu nak buat umrah, tapi buat macam mana yang aku tunjuk." Kalau hang nak pergi buat umrah, pergi. Tapi buat macam ni. Jangan buat dulu hang buat tu. Nabi ajak dia cara umrah macam mana. Falamma qadima Makkah, qala lahu qa'il, "Aqabawta?" Apabila Sumam Mahani sampai ke Makkah, dia masuk aja dalam Makkah, orang kenal dia. Sebab dia ketua kaum. Geng-geng musyrikin Makkah ni, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, semua ada pada masa tu. Mereka nampak aja Sumamah masuk, baik mereka kenal dia. Dia ni orang yang well known. Dia ketua kaum, ketua pada Bani Hanifah yang duduk di Najd sana. Dia ni orang besar. Dia ni orang berani. Dia ni orang yang tak heran korang. Bila dia langkah masuk aja dalam Makkah, mereka tengok cara dia main dah lain macam. Kemudian pula dia ditawah, pula dia tak tawah macam mana dia pada buat. Dia dah ikut macam mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh. Faqala lahu qa'il, maka dalam ramai-ramai kepala masyarakat Mekah, ada-ada ni, ada seorang kata dekat dia, "Aqabalta ya Tumamah, wahai Tumamah, hang murtad ke tak?" Hang murtad kalau mereka, murtad daripada agama mereka. Aqabalta, kalau kita ganti oleh Al-Quran, dia guna perkataan Aqabalta. Sabi'in ni daripada perkataan Sabi. Sabi ni maksud murtad. Murtad, murtad daripada agama kafir dia ni. Dia masuk Islam, dia kira murtad dia. Dia bertanya dia, dia tengok-tengok, dia masuk main lain macam cara dia buat lah, tak serupa macam dia pada buat. Dia dah kata dekat dia, "Wahai Tumamah, apa bangsa ini murtad dah tak? Ampingai kata agama kita yang selama ni kita duduk lemah apa? Kita main ke Ka'bah, kita tawaf macam mana? Ni Allah hang buat lain daripada kebiasaan kita duduk buat." Faqala, jawab dia apa? "La," dia kata, "aku tak murtad. Walakinni aslamtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dia kata, "aku tak murtad, tetapi aku telah peluk Islam bersama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Oh, dia ni cara-cara pun tak empuk, dia tak makan taman ni, boleh ke Muhammad juga dia ni. Dia berkata, "Oh, awak dia menjadi macam ni. La wallahi la ya'tikum minal yamama habbatu intah hatta ya'zala fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Terus dia berdiri, dia bercakap di depan musyrikin Makkah ni. Dia kata, "Demi Allah," dia kata, "bermula daripada saat ini tidak akan ada sebiji gandum pun akan mai ke sini daripada Yamamah kampung aku, melainkan setelah mendapat izin daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Habis dia. Dia tanya dia, "hang murtad dah ke?" Dia kata, "dah, aku tak murtad. Aku masuk Islam. Aku ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Tidak cukup dengan tu, dia kata pula, "wallahi, mula daripada detik ini, mula daripada saat ini, sebiji gandum pun tak akan mai ke Makkah ni daripada negeri aku Yamamah, melainkan setelah Muhammad bagi gerilai mahu aku buatlah." Dia nak beritahu, dia nak acknowledge kepada semua orang yang ada di Mekah tu, aku yang gede-gede, yang kepada matang, yang serah ni, aku tunduk di depan Allah, aku tunduk kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kesimpulan hadis itu apa dia? Yang pertama sekali, hidayah Allah ni cukup mahal. Hidayah, yang kata hidayah Allah ni cukup mahal. Tadi kita baca tafsir surah Al-Hadid dan lagi saya nak buat satu cerita. Cerita tentang orang hebat dapat hidayah Allah. Hidayah Allah ni cukup mahal. Kesimpulan yang kedua, kalau Allah nak bagi hidayah kepada siapa-siapa pun, tak ada siapa boleh halang. Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia dah choose, dia dah select, dah takwa, dia nak bagi hidayah, tak ada siapa boleh halang. Tidak pernah ada manusia pernah tersangka Umar Al-Khattab nak masuk Islam, tapi Allah pilih Umar, Allah bagi Islam dekat dia, siapa tak boleh buat apa. Kesimpulan yang ketiga, betul kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Maksud dia apa? Tak kenal Nabi, tidak cinta kepada Nabi. Tapi Sumamah pertama kali duduk di depan Nabi, Nabi approach dia tiga kali, dia menilai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia kenal Nabi. Rupanya Muhammad ni yang orang dulu cerita kat aku macam-macam ni, hebat orang dia. Maka kenal dia kepada Nabi ni menyebabkan cinta dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketua boleh kata dekat Nabi apa dia? Dia kata, wallahi wahai Muhammad, aku tidak pernah benci satu muka seperti mana aku benci hang ni. Tapi hari ini tak tahu macam apa, tidak ada satu muka yang aku lebih kasih melainkan muka engkau wahai Muhammad. Aku sangat kasih pada hari ini. Tak kenal maka tak cinta. Demikian juga dengan Islam. Islam ni kalau kita tak belajar, kita tak ambil tahu pasal Islam ni, kita tak sayang Islam tuan-tuan. Tapi bila kita belajar, kita ambil tahu, lama kelamaan kita rasa Islam ni rupa-rupanya nak selamatkan kita. Bukan Islam nak kongkong kita, bukan Islam nak pelingkup kita, tapi Islam nak selamatkan kita. Islam duduk suar tangan dekat kita, dia nak pegang tangan kita, dia nak pimpin kita pergi ke siratal mustaqim, dia nak bawa kita pergi jalan lurus. Kita tak kenal Islam, kita tolak Islam, kita memusuhi Islam, maka akhirnya kita jadi manusia menyesal di akhirat nanti. Nah, mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insyaAllah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 4. Tafsir Nurul Ihsan jilid 4. Malam ni insyaAllah kita masuk surah Al-Hadid Makkiyah. Surah Al-Hadid Makkiyah, muka surat 155. Muka surat 155. Dia kata surah Al-Hadid 29 ayat. Surah Al-Hadid ini ada 29 ayat. Dan dinamakan surah ini dengan surah Al-Hadid kerana mengambil ayat 25 daripada surah ini yang Allah sebut perkataan hadid. Nanti kita akan jumpa Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa anzalnal hadida fihi ba'tsun syadid wa manafi'u linnas. Dan kami turunkan kepada kamu wahai manusia al-hadid, besi. Besi ni Tuhan yang bawa mai ke kita. Fihi ba'tsun syadid. Ayat 25. Tuhan kata padanya, yakni pada besi itu, keras yang amat sangat. Besi ini, yang kata besi ini benda keras. Dan besi ini Tuhan kata wa manafi'u linnas, dan dia memberi manfaat kepada semua manusia. Besi ini dia buat macam ni, semua besi ini besi. Besi. Injin kapal orang pun besi. Semua tu besi. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Tabaca surah Al-Hadid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Telah mengucap tasbih bagi Allah oleh barang yang di dalam segala langit dan bumi. Itu yang sebenar. Dan kita berbuat something dengan Tuhan ni, Allah Subhanahu Wa Taala beritahu dekat kita, bukan manusia, semua benda, ma fis samawati wal ardh, semua benda yang ada di langit, yang ada di bumi, semua makhluk Allah ini bertasbih kepada Allah. Macam mana manusia yang kerdil, yang lemah, yang kecil, yang macam-macam keburukan doa ada pada diri ini, tiba-tiba tidak mau tasbih Allah, tidak mau mensucikan Allah. Sedangkan semua makhluk Tuhan kata yang ada di langit, baik yang ada di bumi, habis kan? Hak doa ada atas langit, hak kita tahu, hak kita tak tahu, macam-macam doa ada bertasbih kepada Allah. Hak doa ada di atas bumi ini, hak kita tahu, hak kita duduk nampak pokok-pokok, bukit buka, menatang yang ada dalam hayang apa semua, hak doa ada atas muka bumi ini, semua bertasbih kepada Allah. Dan dialah Tuhan yang amat keras lagi amat hakim pada perbuatannya. Ini Tuhan. ada waktu, ada masa, ada ketikanya. Wahuwal azim, Tuhan ini maha perkasa, tak boleh cabar dia. Ada waktu, ada ketika, ada masa dia, Tuhan ini al-hakim, dia bijaksana, dia tidak sembrono di dalam nak menghukum manusia. Allah maha bijaksana. Allah subhanahu wa ta'ala begitu lipat dia. Firman Allah, lahu mulkus samawati wal ardh, baginya, yakni bagi Allah itu milik tujuh lapis langit dan bumi. Langit tujuh lapis, maka kerana itu dalam Quran dia kata as-samawat. Langit kalau satu dia panggil as-samawat. Bila dia guna as-samawat, maksudnya langit ini banyak lapis, lebih daripada tiga lapis. Tapi bumi Allah kata wal ardh, bumi. Jadi orang Melayu duk kata, aku sumpah tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi, tak betul. Bumi dia tak ada tujuh lapis. Bumi tu hanya sebut satu dah. Langit dia sebut banyak. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kata, tujuh lapis langit, bumi besar mana pun, semua ni milik dia. Hak dia punya, dengan arahan dia. Allah subhanahu wa ta'ala suruh jadi apa jadi. Ni saya abang ni lebih tanah bahagia. Kalau ustaz. Salah satu wilayah di negeri China, cuaca hari ini dia ada di bawah paras beku, 15 darjah di bawah paras beku. Peti air kita pun 5 darjah bawah paras beku. 5 darjah tu daging terban hari tu ni bubur terkampung jadi macam batu, nak masak kena rendang layaknya tu baru 5 darjah bawah paras beku. China, satu wilayah dia lalu kena 35 darjah bawah paras beku. Tuan-tuan, ayak dalam paik ayak pun beku. Seoul, ibu negeri Korea, berapa? 15. 16. 16 darjah bawah paras beku. Allah subhanahu wa ta'ala boleh pilih mana-mana negeri dia bagi ekstrim panas. Panas sampai tak boleh pakai baju. Dan Allah boleh pilih mana-mana negeri dalam dunia ni dia bagi ekstrim sejuk, sejuk yang keterlampauan sampai boleh bawa mati. Allah boleh buat. Allah rasa dia nak pilih gunung mana, nak bagi jadi gunung berapi menggelegak gunung tu. Allah boleh pilih laut mana, nak bagi jadi tsunami, ombak tiba-tiba pukul naik luar kawalan manusia. Ini yang Allah nak beritahu. Lahu mulkus samawati wal ardh. Baginya, bagi Allah itu milik tujuh lapis langit dan bumi. Semua dia kontrol. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yuhyi wa yumiit. Tuhan kata, dialah Tuhan yang menghidup dan mematikan manusia. Hidup kita, mati kita, bila masa Tuhan tentukan. Dia nak bagi kita hidup sampai umur 95 pun dia boleh bagi. Dia nak bagi kita mati umur 25 pun dia boleh bagi. Kerana duduk sihat, elok-elok, fitis, embas, babai, adik-beradik, apa-apa semua, naik bas-bas, pergi accident, mati. Duduk naik bas ni bukan kali pertama. Dah naik ni malam tu, tu kali yang ke 235 lah. Duduk naik bas ni. Tapi hari nak jadi, dia jadi. Bukan kata tak pernah naik bas tu yang pergi jadi tu. Duk naik bas ni semua hidup ni. Duk naik bas tak tahu berapa kali. Tak pernah jadi apa. Hari nak jadi, jadi. Duk pergi masjid ni daripada rumah. Duk pergi masjid ni naik basikal, naik motor, naik kereta ni. Berpuluh tahun dah duk pergi jemaah ni masjid ni. Hari nak jadi tu. Mati. Depan lah mandi. Allah subhanahu wa ta'ala ni apa? Yuhyi wa yumiit. Dia bagi hidup, dia bagi mati. Siapa yang dia nak bagi hidup, dia bagi. Siapa dia nak bagi mati, dia bagi. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dialah Tuhan atas tiap-tiap suatu maha berkuasa. Kita ni Tuhan kontrol semua. Duk jadi orang bijak, pandai, cerdik, pandai, otak, pintar, idea, meletup-letup dan sebagainya. Satu petik aja. Iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Terus jam habis semua. Otak tak berfungsi. Duk elok-elok boleh duk bercakap, boleh duk bagi idea, boleh duk buat macam-macam ni. Duk elok-elok tu. Setetik aja. Pak kata. Belum. Habis. Firman Allah Subhanahu wa taala, huwal awwal wal akhir, dialah Tuhan, Tuhan yang awal, dahulu daripada tiap sesuatu dengan tidak ada permulaan, kerana tiap-tiap sesuatu adalah ciptaannya dan kejadiannya. Dan yang akhir, dialah Tuhan yang akhir, yang ini tiada kesudahan, iaitu kematian daripada fana tiap-tiap sesuatu. Allah masih ada. Allah Subhanahu wa taala ni huwal awal. Maksud dia apa? Allah Subhanahu wa taala dah ada dah sebelum ada benda-benda apa pun, Tuhan sudah ada. Dan dia al-akhir, Tuhan yang akhir. Maksudnya apa? Kiamat itu habis lingkup punah ranah. Tidak ada satu makhluk, tidak ada satu benda bernyawa hidup pada masa itu. Allah ada. Dan tengok orang putih hebat pindah mata 2012. Saya jumpa satu apa Hindu gunti rambut. Dia pun sambil tu gunti rambut tanya kita, "Bos, bos," dia pergi kat kita tu, dia pergi kat dia tu. "Bos," dia kata, "bos nak tengok itu filem." "Filem apa?" "Itu 2012." Dia kata, "Apa tu?" "Oh, itu Oyo, bos, bonti gunti tu." Dia kata, "Itu bos kena tengok, bos. Saya sudah 2 kali tengok." "Apa yang best film tu?" "Salah, bos. Dia cerita itu kira satu time. Kira semua habis." "Apa tu?" "Salah, dia kata itu kira apa? Itu orang Melayu ada cakap itu apa? Apa kiamat kah?" "Itu lah." "Itu gambar kira cerita ini belah." "Habis bos, saya 2 kali tengok bos, 1 kali tengok lagi, mau pergi tengok lagi 1 kali. Saya tak habis sekarang bos, kita panggil bos juga kan ya. Bos sekarang you, kira you percayakah ini dunia satu hari itu macam mau jadi. Ini, salah bos, ini sains semua ada cakap ini macam ya." "Nak tengah, nak tengah. Saya kata anggut tim dia habis tu." "Tak lagi sambung, tak lagi sambung. Dia nak tengah ni tak mau. Tak lagi dia lari mungkin." Nak apa-apa tuan-tuan, orang putih percaya kiamat ni. Pasal apa? Bible dia beritahu. Tak apalah orang putih percaya ni, Uji Amut ni bukan orang putih. Dia pun percaya juga satu hari. Kita kata you pun percaya tak? Cengih main tanda. Dia tak nak ini stans pun cakap ni macam lah. Tak ada kita suar tangan. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang sama macam kami. Orang Islam percaya benar. Tuan-tuan, orang putih, dia cuba nak visualize benda tu. Cerita kata kiamat ni, dia cuba nak visualize, nak bagi jadi nampak dalam bentuk gambar ni. Yang kata bumi pecah macam mana, yang kata langit pecah macam mana. Wa idzal biharu fujirat ni, yang kata bumi apa nama bihar, lautan ni dia nak jadi pecah belah ni macam mana. Dia cuba nampakkan benda tu dalam gambar. Baik. Dia membawa kepada apa? Dia membawa kepada satu kepercayaan kiamat itu ada. Jadi sampai macam tu, Allah kata apa? Wal akhir. Dialah yang akhir sekali. Setelah semua makhluk habis mati, musnah, fana, binasa, Allah Subhanahu wa taala dia masih ada. Huwal awwal wal akhir. Dialah Tuhan yang apa tak ada dia dah ada, semua dah melingkup dia masih ada. Inilah Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita. Wal zahir wal batin, dia kata. Yang zahir dan yang batin, yakni Allah Subhanahu wa taala itu zahir nyata, terang, yakni jika direnung dengan akal seperti nyata terang tai unta, atih adanya unta yang berak, dia kata itu. Dia buat contoh lama ni contohlah. Kan? Jalan-jalan-jalan jumpa tai unta. Bila jumpa tai unta, mesti ada unta. Takkan orang pergi berak keluar tai unta. Ini tak pernah jadi. Kan tu yang Tiramji kata tu apa? Tai unta tumpuk-tumpuk apa dia kata. Nah, abang kata ada benda tu mesti ada orang yang produce dia, orang yang menghasilkan dia. Lalu dia kata kalau alam ni ada, mesti ada satu kuasa yang mencipta alam ini. Mana boleh kita kata benda ni jadi sendiri? Tak boleh. Oh, kita kata mikrofon ni made in mana ni? Made in mana? Tanya. Dia mesti ada jawapan. Made in China kan? Ataupun made in Germany kan? made in United Kingdom ke, dia mesti ada negeri yang buat dia. Dia tak boleh tata-tata jumpa tumbuh daripada pokok keluar mikrofon macam ni, tak ada. Tuhan akan pastikan benda ni dicipta oleh manusia juga. Dan kalau sekiranya dia terhasil daripada perut bumi, bumi itu dicipta oleh Allah. Kalau ada pula satu orang tanya, kalau macam tu Allah siapa cipta? Kita kata Allah tak ada siapa cipta. Pasti apa? Pasti dia Allah. Kalau dia pun ada orang cipta, dia mana dia bukan Allah. Kena cari hak cipta dia pula jadi Allah. Dia mesti kena sampai kepada satu tahap, kuasa tu tak ada siapa cipta dia. Dia yang mencipta benda. Barulah itu Tuhan. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah, wa huwa bi kulli syai'in alim. Dan dialah Allah Tuhan yang tiap-tiap suatu amat mengetahui. Tuhan tahu semua benda. Tuhan tahu semua. Hak kita tahu Tuhan tahu, hak kita tak tahu Tuhan tak. Hak kita tahu Tuhan tahu itu biasalah, kerana kita pun tahu. Hak kita tak tahu, Tuhan tahu ke tak ke sebelah nak jadi apa? Tuan-tuan pasti ke mungkin sebelah tepat lagi tuan-tuan masuk dalam rumah tuan-tuan? InsyaAllah, InsyaAllah. Tak sure adakah betul pukul sebelah kita akan masuk dalam rumah kita ataupun pukul sebelah tu ada kedai kopi yang mana, tak boleh lagi. Tak tahu, kita pun tak sure. Walaupun kita duk manage masa kita, kita duk atur, tapi kita tak boleh pasti sungguh-sungguh pukul sebelah tak lagi kaki aku nanti langkah masuk benda rumah aku tepat pukul sebelah. Tak tentu tuan-tuan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan takat dia tahu pukul sebelah kita nak ada di mana. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu pukul sebelah tak lagi berapa lain daun akan luruh daripada pokok yang ada di seluruh dunia ni. Pengetahuan Allah sampai ke tahap tu very detail. Berapa lai rambut manusia akan luruh daripada kepala pukul sebelah kat lagi ni. Satu dunia ni manusia ada berapa bilion orang, daripada berapa bilion orang tu berapa lai rambut nak jatuh, Tuhan tahu. Demikianlah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala detail sampai macam tu. Huwallazi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam. Dan dialah Allah Tuhan yang menjadikan segala langit dan bumi itu pada 6 hari. Mula daripada hari Ahad, akhirnya hari Jumaat. Ini dalam tafsir daripada awal-awal surah Al-Baqarah, dia dah tafsir dah ayat ni. Pasal apa Tuhan perlu 6 hari untuk nak buat langit dengan bumi ni? Persoalan tu ada orang tanya. Pasal apa Tuhan sendiri sebut, huwallazi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam. Pada 6 hari Tuhan, awak Tuhan pun nak kena sampai 6 hari baru boleh tiap lah. Ada orang yang otak dia cacat, dia fikir begitu. Baik, dalam tafsir dia jelaskan Allah sengaja sebut, kata dia cipta langit bumi ni 6 hari sengaja sebut, sedangkan Allah boleh buat iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi-jadi langit bumi ni tak payah 6 hari. Tapi Allah sengaja buat benda ni mengambil masa 6 hari. Dengan tujuan apa dia? Nak ajak kepada makhluk semua supaya kalau nak buat apa-apa ambil masa, jangan terburu-buru. Dalam tafsir dijelaskan begitu. Kalau kira ada orang pergi duk tanya, benda macam ni dia pergi duk tanya. Kata Tuhan ni kira Allah tak apa nak cukup. Kenapa dia ambil sampai 6 hari nak buat? Kalau betul-betul dia powerful, apa 6 hari leceh? Dia kata patut 6 second boleh dengar. Ha, dia kata, oh, hidup main sembang macam tu. Pasal apa tu kan? Orang yang cacat akal ni banyak pula dah. Banyak. Maka penjelasan dalam tafsir sudah main awal. Thumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian bersemayam Allah di atas arasy. Kursi akan bersemayam yang layak dengan dia. Allah bersemayam di atas arasy. Ha? Ada orang tanya, arasy tu macam mana? Wallahu a'lam. Jadi Allah bersemayam tu macam mana? Macam kita duduk atas bangku ke? Laisa kamitslihi syai', tak sama dengan satu benda pun yang kita terlintas. Kita terlintas kata macam ni bukan, kita terlintas macam ni bukan. Jadi Allah ni bersemayam macam mana? Dengan yang layak dengan dia. Kita bincang benda tu. Dengan tiada bersentuh dan tiada berpihak dan tiada berjasad. Tak serupa macam manusia lah, kira betul. Manusia kalau duduk bersentuh, kita dengan bangku ni bersentuh, Allah tak macam tu. Kita kalau duduk ni berpihak, orang nampak ustaz, meja, kursi dia duduk mana? Duduk pihak kiblat. Allah Subhanahu wa taala tak serupa macam makhluk. Laisa kamitslihi syai, tidak ada yang serupa dengan dia. Maknanya manusia fikir macam mana pun, Allah bukan macam tu. Pasal apa? Pasal dia Allah, maka dia sesuai dengan kehebatan dia sebagai Allah Subhanahu wa taala Tuhan kepada alam ini. Bila serupa bukan Tuhan, serupa bukan Tuhan. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ya'lamu ma yalidu fil ard. Ketahui Allah barang yang masuk di dalam bumi seperti mana hujan dan orang mati. Dia nak memperincikan, dia nak detailkan yang kata pengetahuan Tuhan tu macam mana. Allah tahu benda yang masuk dalam bumi, sebarang benda yang masuk dalam bumi Tuhan tahu semua. Hari ini berapa orang nak ke bumi, Tuhan tahu. Kita kalau kita tanya, kita daerah apa nama Perak Utara ni, hari ni berapa orang mati pun kita tak tahu. Seluruh negeri Perak berapa orang mati? Wallahualam. Seluruh Malaysia hari ni berapa orang mati? Kalau tahu pun kata 100 orang mati, 100 orang tu masuk kubur, pergi rumah, pergi rumah, pergi rumah. Bukan kerja kita. Nabi tu tanya yang ni. Tu telefon pergi sampai bil naik sampai 200-300 ringgit. Tu telefon tanya. Tanya ni pejabat kadi ni hantu nak picek dan masjid-masjid bawah karya berapa orang tanam kubur mana tu. Eh, tak ada kerja. Siapa pun kalau ditawarkan jadi kerani, kerja tu telefon tanya ni, dia kata, pilah aku tak kerja, aku tak kuat kalau macam ni. Tapi Allah Subhanahu wa taala seluruh alam ini berapa orang mati dia tahu. Semua benda yang nak masuk dalam bumi dia, semua dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak cukup dengan orang mati saja. Air hujan yang turun daripada bumi ni, turun mai kena bumi, juga masuk dalam bumi ni. Berapa tan air yang masuk dalam bumi, Allah tahu. Hak turun tu banyak mana, hak jerat masuk dalam bumi banyak mana, semua tu ada di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ni Quran dia nak beritahu ni supaya kita nampak kata Allah ni hebat. Allah ni hebat. Itu sebab tak boleh sewenang-wenang orang nak guna nama Allah. Tak boleh. Pasal hebat Allah ni, kita tak boleh mengizinkan nama Allah ni diguna sewenang-wenang. Tak boleh. Apatah lagi kalau sekiranya dia ada niat tak elok dalam nak menggunakan nama tu, lagi tak boleh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang betul dalam Quran kata, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah fa anna yufakun. Kalau kamu tanya semua orang-orang yang bukan Islam ni, siapa yang jadikan langit dan bumi, Quran kata la yaqulunallah, dia saya daripada jawab Allah buat langit dan bumi. Kita nak guna ayat tu nak kata tak boleh halang mereka nak guna nama Allah. Kita nak guna ayat tu nak berhujah gitu. Betul. Memanglah Allah ni bukan Tuhan kita saja, Tuhan mereka, bahkan Tuhan makhluk semua. Tapi kalau sekiranya minta nak guna nama Allah ni dengan niat tak elok, dengan niat tak elok, maka itu perlu di halang. Dia macam tu. Tak boleh. Sebab dia dalam Islam dia ada satu kaedah. Dia panggil saddul zara'i. Saddul zara'i ni maksudnya apa? Menutup lubang-lubang yang memungkinkan bawa mubarak. Kita tak tutup lubang tu, kita bagi. Esok dia guna dengan cara tak putih, melompat kita. Dia dah ada kebenaran untuk nak menggunakan benda. Jadi, tapi benda ni perlu diselesaikan dengan baik. Pi duduk elok-elok, pi berbincang, pi berhujah, pi bagi tahu, pi terang cantik-cantik. Kami ni daripada kenai-kenai Islam, Quran turun ni Allah Tuhan kami. Lama dah. Pasal apa hampa baru hari ni nak minta pakai nama ni? Nak tanya yang tu. Nak dengar penjelasan yang kita nak boleh terima. Pasal apa hari ni tiba-tiba teringat nak pakai nama Allah sebagai Tuhan? Pasal apa? Terang balik elok-elok kat depan. Tak sah buat macam ni. Kita boleh hidup dalam satu masyarakat. Kita boleh berkawan. Kita boleh berjiran. Tak sah buat benda-benda macam ni. Cakap elok-elok dan kena faham. Dalam suasana yang tenang, aman, tenteram, bincang dengan fikiran yang terbuka, dengan hati yang terbuka. Kena faham benda ni. Kita orang Islam pun tak kacau hak orang lain nak beragama. Dan kita pun tak mau orang lain usik hak kita untuk nak beragama. muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang begitu hebat dia, maka tak boleh kita dengan suka hati membenarkan nama dia digunakan dengan cara yang tidak betul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, wa ma yakhruju minha, dan barang yang keluar daripada bumi seperti tumbuh-tumbuhan dan galian minyak, emas, perak dan sebagainya, Tuhan tahu. Tuhan tahu dah di perairan Terengganu ni minyak ada banyak mana lagi. Hak buat keluar banyak mana pun Terengganu tahu. Tapi hak duk ada lagi, Allah tahu. Minyak yang ada di perairan Kelantan ni banyak mana duk ada, Allah tahu. Allah tahu. Boleh tahan berapa lama kalau satu hari dikeluarkan 1,000 apa nama ton kadang. Buang keluar, katalah macam tu, berapa lama boleh tahan, Allah tahu. Di Saudi yang dah buang keluar minyak ni dah berapa zaman dah, ada banyak mana lagi stok dalam bumi dia, Allah tahu. Dan Allah boleh buat ni, hari ni dok ada dok keluar 1,000 ton, 5,000 ton, 10,000 ton, 100,000 ton dok keluar sehari. Allah boleh buat esok pipi tak ada minyak, Allah boleh buat. Esok pipi tak ada minyak, bila tak ada dia pakai jadi orang minyak habis. Pasal apa? Pasal duit tu yang dia pakai macam-macam lah ni. Bila tak ada yang tu tenggelam tu je. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala ni, wa ma yakhruju minha, apa juga benda yang terbit daripada perut bumi, Allah tahu semua. Allah tahu semua. Pokok hak dia ni tanam nak tumbuh ke dak, Allah tahu. Ni pokok hak dia tanam ni nak tumbuh ke dak, nak jadi buah ke dak, Allah tahu. Manusia masa tanam dia tak tahu, dia cuma harap pokok ni ada hasil, tengok-tengok tak ada buah. Tapi Allah tahu, hari tanam tu Allah tahu dah, pokok tu nak jadi hasil ke tak, Allah tahu sampai macam tu. Wa ma yanzilu minas sama, dan barang yang turun daripada langit seperti rahmat dan juga azab, Tuhan tahu. Allah nak turun dengan rahmat, hujan tu rahmat. Allah tahu kawasan mana akan terima hujan, kawasan mana yang dia nak tahan. Tak main hujan, tak main hujan makna tak ada rahmat. Bila main hujan, rahmat Allah sudah main. Dan demikian juga daripada atas ni, dia bukan turun rahmat saja, kadang-kadang dia boleh mai azab. Hujan yang rahmat tu kalau Allah bagi lebih daripada keperluan kita, dia sudah jadi azab. Allah boleh bagi benda yang sama. Mula-mula Allah bagi dia sebagai rahmat, tak kena daya Allah, dia switch bagi jadi azab. Angin satu rahmat. Duk di rumah kita buka-buka pintu, buka tingkap, masuk angin, kata siapa mai pun kata baguslah ambil rumah tani angin cukup bagus. Hari dia nak bagus, hari dia mai dia tak kena orang, dia angkat bumbung rumah kita buah, dia bumbung kau lain. Angin tu juga hak kita duk kata bagus hari tu ni, angin tu juga kemudiannya membawa azab dekat kita. Allah tahu ketika mana dia nak bagi angin itu sebagai rahmat dan ketika mana dia nak ubah bagi jadi azab kepada manusia. Wa ma ya'ruju fiha, dan Allah tahu barang yang naik ke langit seperti mana amal soleh, doa dan juga roh, benda yang naik ke langit. Amalan kita dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata hari Isnin dengan hari Khamis amalan naik ke langit. Amalan kita naik ke langit nak dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang panjang riwayat apa Miqdam bin Ma'di Karim, dia cerita takut amal naik kena reject balik. Bila sampai di depan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan tak mau terima amal ni. Tuhan kata pasal apa? Pasal dia ni riak dalam buat amal. Tuhan kata ambil balik, atas muka dia. Demikian amal kita duk naik nak mengalah Allah Subhanahu wa taala. Allah terima ataupun tak terima, itu satu cerita. Naik juga bersama dengan ni ialah doa kita dan roh kita. Bila mati roh naik. Ada orang yang beriman, Nabi kata dalam hadis dia roh naik dan duduk di dalam semolok burung-burung hijau. Nabi kata. Ada roh yang nak naik, penduduk langit tak mau terima, ambat balik. Itu jadi aku raya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Macam tu punya cerita tu ada dalam dunia ni. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dialah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang serta dengan kamu dengan ilmunya, dengan kudratnya, di mana tempat ada kamu tiada lekang ilmunya dan kudratnya daripada kamu. Tak mana kita pergi, Tuhan tahu. Kita pergi tempat gelap, tempat jauh pada orang, mata orang tengok tak nampak, Tuhan tahu kita tak ada apa-apa. Tuhan tahu, bukan dekat tahu saja, kudrat Tuhan dia ada dengan kita. Dia boleh buat kita apa sahaja di situ. Dia boleh buat kita ni apa sahaja di tempat yang kita pergi yang orang tak tahu tu. Allah boleh buat kita. Pada tiap-tiap kelakuan kamu diketahui Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan barang yang kamu kerja itu Allah amat melihat. Tuhan nampak kita ni dah buat apa. Dia nampak semua. Tak ada tempat yang tersembunyi daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Lahu mulkus samawati wal ardh. Baginya, yang ni bagi Allah itu milik tujuh lapis langit dan bumi. Pak Tuhan punya semua ini. Wa ilallahi turja'ul umur. Dan kepada Allah jua kembali segala kerja dunia dan akhirat. Kita ni lah kali apa tuan. Untuk Allah yang kita buat ni. Tentu semayang pasal apa? Untuk Allah. Ni yang kita dulu ingat ni nak buat baik dalam hidup kita ni pasal apa? Untuk Allah. Pasal apa? Bila Allah terima, selamat kita. Kita nak buat ni semua sekali yang berdia lah sekali. Kepada Allah lah. Turja'ul umur. Kembali segala urusan. Yulijul layla fil nahar. Wa yulijul nahar fil layl. Memasukkan Allah malam ke dalam siang. Dan memasukkan ia siang ke dalam malam. Maka jadi lebih pada suatu kadar yang kurang lainnya. Allah buat ni malam. Transaction antara malam siang ni Allah buat. Ada tempat yang dia tak sama. Malam dia panjang, siang dia pendek. Ada tempat siang dia panjang, malam dia pendek. Ada tempat dia dapat dua-dua. Antara bulan berapa sampai bulan berapa, malam dia panjang, siang dia pendek. Sekali dia mai bulan berapa sampai bulan berapa pula, dia terbalik pula. Siang panjang, malam pendek. Kan? Macam kawan-kawan kita yang duduk di United Kingdom. Mereka dalam 2 tahun, 3 tahun lagi, mereka akan kena siang panjang. Allah duk tanya lah, pakat duk tanya lah, Ustaz ni lagi berapa tahun lagi ni kami punya siang ni nanti jadi sampai dekat-dekat 18 jam. Jadi bulan puasa macam mana ni, takut puasa. Kan? Ni bulan puasa ni macam mana ni kata ni. Siang panjang ni nak boleh ke maghrib ni jenuh tunggu. Zaman tu tengok orang minum yang tebu nak mengamuk saja. Puasa panjang. Ya. Ya. Tanya balik amboi. Hari tu masa siang pendek malam panjang itu apa tak pernah tanya amboi. Ha? Orang dia puasa lagi apa buka puasa dah. Puasa apa jam saja. Amai tak nak jadi panjang apa buat ramai. Manusia biasa lagi betul. Mai kalau keuntung dia tak nak cakap apa buat tengah. Ya. Mai kalau nak jadi cedera dia tanya tak henti. Macam mana nak jadi kan. Ini yang Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Dia memasukkan siang dalam malam, dia memasukkan malam dalam siang. Yang kadang-kadang dua benda ni kadarnya tidak sama. Ada tempat malam panjang, ada tempat siang panjang. Dia kata, "Wa huwa azimun bi dzati sudur." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang amat ketahui dengan barang yang dalam segala hati. Tuhan tahu segala isi hati kita. Daripada iman dan kufur, benar dan juga dusta. Kita boleh tipu orang juga. Tuhan kita tak boleh tipu. Orang kita boleh tipu. Kita boleh bercakap macam mana, kita boleh macam mana pun boleh. Tapi Allah Subhanahu wa taala dia bukan dengar cakap kita. Dia tengok apa yang ada dalam hati kita. Jujur, ikhlas ataupun tidak, Allah tahu semua. Firman Allah, "Aminu billahi wa rasulih." Berimanlah olehmu dengan Allah dan dengan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan taat segala suruh dan segala tegahnya. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustaqlatina fihi. Dan belanjalah olehmu pada jalan agama Allah daripada harta yang Allah Taala jadi akan kamu itu ganti. Apa yang ada kat kita hari ini, Allah Taala jadikan kita khalifah dia. Khalifah dia ni harta yang ada kat kita ni. Harta orang dulu-dulu mai kat kita. Itu harta yang ada kat kita ni pergi ke generasi selepas kita. Tak semestinya hari ni kita ada duit, anak kita esok ada duit. Boleh jadi duit tu pergi ke anak orang lain. Dia tak mai ke anak kita. Pasal apa? Pasal benda ni Allah sebut dalam Quran, mustakhlafina fihi. Allah jadikan kita ni sebagai dalam ganti kepada memikul amanah harta. Tambah ni kat kita hari ni kita senang. Mungkin bagi 2 tahun ke depan kita juga. Berapa banyak kita baca, tengok cerita orang yang satu hari pernah jadi milioner, tiba-tiba pergi jadi tak ada apa, pergi jadi miskin, pergi jadi susah bukan main. Dan pernah juga kita dengar cerita satu orang yang dulu duk galah bakpi, dia tutup pisang, tiba-tiba hari ni jadi milioner, jadi kaya raya. Dan pernah dengar nama apa nama ni, Tan Sri Syed Mukhtar Al-Bukhari. Oh, baca cerita dia, susah juga, susah hidup, susah ni tu bawa bakpi cucuk pisang ni, jual dulu. Lepas dah jual-jual boleh duit, boleh apa semua, bawa balik ke mak dia, bawa balik ke mak dia. Mak dia kata tak apa, hak untung ni pergi beli pelita minyak gas pasang di surau kampung. Mak dia jenis macam tu, bawa balik untung hasil jual goreng pisang ni. Mak dia suruh duit tu pergi beli minyak gas nak buruh dalam pelita orang surau nak guna buat semayang. Saya baca cerita dia, cerita tentang riwayat hidup dia tu. Dia dah lalui hidup yang macam tu, belajar susah payah sampai dah berjaya. Gaji yang pertama dapat ni, bagi tahu kat mak, mak dapat dah gaji pertama. Mak dia gaji pertama, mak dia kata gaji pertama tak usah makan, pergi buat sesuatu untuk surau juga. Dia ni Syed Mukhtar Al-Bukhari ni, dia cerita pasal hidup dia, dia kata dia macam tu dulu. Maka hari ni Allah bagi dekat dia jadi kaya raya, senang lena, jutawan, duit tak habis. Kita kata dia tak lupa hak dia lalui dulu. Dia kata apa? Berkat duit ni lah dia pergi bagi ke surau ni lah, Allah bagi lagi kat dia sampai dia jadi macam hari ni. Alhamdulillah tu. Dia naik kereta dengan driver dia dalam Kuala Lumpur, nampak ni orang makcik-makcik perempuan apa duk jual apa cucuk tepi jalan. Dia suruh berhenti, berhenti pergi beli, pergi beli lopek, lopek beli balik. Dia makan-makan sedap, esok dia hantar orang dia pergi jumpa makcik tu. Dia hantar orang dia pergi jumpa makcik tu, tanya makcik tu, makcik mau dah buat ni, tapi dia nak commercialize benda ni, nak bagi lopek tu masuk ke hotel 5 bintang. Makcik tu naik bintang je, kalau ada ini aku tak pernah mimpi macam ni. Dia boleh ingat macam tu. Dia makan lopek tu, dia dapat tip taste lopek tu macam tok dia buat dulu, macam mak dia buat dulu. Dia dapat taste tu, dia suruh orang pergi jumpa makcik tu, dia suruh orang pergi sembang dengan makcik tu, makcik mau tak buat ni, makcik turunkan kepakaran makcik ni buat lopek sedap ni, makcik turunkan, kita nak commercialize benda ni, buat lopek, tapi lopek ni bukan lagi tepi jalan tapi di hotel 5 bintang. Pasal apa? Pasal dia nak bangkitkan balik ni ekonomi bangsa dia, ekonomi orang yang sama agama dengan dia, apatah lagi orang susah yang dia dulu pun susah. Dia ada ingat macam tu, tuan-tuan. Dia ada ingat benar-benar macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pasal apa? Pasal dia tahu kata apa yang ada kat dia hari ini Allah bagi pinjam. Allah bagi pinjam, Allah boleh ambil balik at any time. Macam mana dia susah Allah bagi senang, macam itulah Allah boleh bagi orang senang jadi susah. Maka tumpang mata duk senang ni, dia ingat benda-benda macam ni. Dia kata dan turun ayat ini pada perang Tabuk, iaitu yang berlaku dekat dengan Syam. 14 marhalah daripada Madinah berlaku pada tahun yang ke-9 kemudian daripada balik perang Taif, penyudah perang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam 20 hari di Tabuk. Tiba-tiba jadi suluh, jadi berdamai dengan jizyah, maka tidak jadi perang. Masa nak turun perang Tabuk ni, Islam susah. Islam daripada cerita dulu sampai kena ni lah, Islam ni dulu susah dia. Islam ni memang dah fitrah dia lah. Lama susah. Laluan dia memang laluan susah. Nak turun perang tak ada apa. Nabi buat satu announcement kepada sahabat. Siapa ada lebihan harta, kita nak kena turun dalam perang Tabuk. Bila sebut-sebut aja macam tu, bangkit para-para sahabat ni, offer apa yang ada dekat mereka. Nak bagi untuk dimudahkan kerja-kerja perang Tabuk ni. Maka turun ayat ni memuji orang-orang yang sanggup infak harta ketika nak berlaku perang, iaitu perang Tabuk pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Maka bermula segala mereka yang beriman dengan Allah dan dengan Rasul daripada kamu, dan juga nafkah mereka itu, bagi mereka itu pahala yang sangat besar. Ini ayat isyarat kepada Sayyidina Uthman bin Affan. Oh. Sahabat-sahabat dulu istimewa tuan-tuan. Turun ayat puji apa yang dia buat. Uthman bin Affan, apa dia buat? Ia persembah kepada perang itu 300 ekor unta dengan pakaian dan tanggungan yang sekali. Uthman bin Affan memang orang kaya. Bila Nabi sebut aja kata kita memerlukan dana untuk nak turun dalam perang ni, Uthman bin Affan terus bangkit. Dia kata, ya Rasulullah, saya bagi 300 ekor unta. Satu ekor unta macam satu Mercedes lah ni. Dia bagi 300. Bukan unta kosong, unta serta tu apa, kalau askar dia panggil ration untuk nak masuk dalam hutan ni, bawa lah segala makanan, segala apa keperluan semata dalam hutan tu. Dia bagi unta sekali dengan barang-barang di atas unta ni, bagi sekali untuk tujuan perang ni. Serta cash diberinya 1,000 dinar. Dia unta ni yang kata Uthman bin Affan. Jadi kalau kita nak cemburu dekat dia tak boleh, pasal dia orang macam tu. Dia boleh bagi punya. Dan 1,000 dinar curah segalanya itu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duit 1,000 dinar ni balik pergi ambil my talk di depan Nabi. Maka pegang Nabi sallallahu alaihi wasallam balik-balikkan tangannya yang mulia itu. Nabi pegang tangan Uthman yang meletak 1,000 dinar ni. Nabi pegang tangan dia, Nabi kalih-kalih-kalih macam tu. Sabda Nabi, tiada mubarak Uthman barang yang diperbuat kemudian daripada ini. Nabi kata dekat dia, Uthman, apa jadikan hang pun, hang tak mubarak dah di akhirat esok ni. Apa pun jadi dekat hang tak mubarak dah. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, hang dah clear dah. Tuan-tuan, apa jadi dekat Sayyidina Uthman? Orang main kepung dia. Orang main kepung rumah dia. Lompat daripada sutuh rumah sebelah, mereka sutuh ke bumbung rumah dia, masuk di tikam dia daripada arah belakang, mati dia. Walaupun nampak episod kematian dia nampak macam tu begitu tragis sekali, tapi Nabi kata ada, apa pun jadi kau lepas ni, hang dengan Tuhan dah cantik. Orang yang main buat hang tu masalah, tapi hang dengan Allah dalam agama ni, hang tak ada bimbang dah, tak ada mubarak dah nak kena hang selepas ni. Demikian janji Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada dia. Wa ma lakum la tu'minuna billahi war rasul yad'ukum litu'minu bi rabbikum. Dan apa kerana kamu tidak beriman dengan Allah dan bermula rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeru dia akan kamu, suruh bahawa kamu beriman dengan Tuhan kamu. Tuhan tanya kepada dia, apa hal dengan apa ni? Aku dah hantar mai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mai, aku buat turun wahyu Quran dekat dia. Nabi Muhammad baca ayat Quran dekat hangpa semua. Nabi pimpin hangpa pula dengan hadis-hadis dia. Apa masalah yang hangpa tak boleh ikut Islam ni? Apa masalah dia? Tak mana lagi yang tak clear tentang Islam ni? Sedangkan semua Tuhan kata dia dah bagilah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad akhadna mitsaqakum. Dan sungguh telah ambil Allah Ta'ala akan janji kamu pada alam zuhur dengan beriman, di mana firman dia, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, tidakkah aku Tuhan kamu semua? Maka kata mereka itu, bala, bahkan sebenarnya engkau Tuhan kami. Kita ni masa duduk dalam alam arwah, Allah mai tanya lah kita ni, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan hangpa semua? Kita jawab dah masa di dalam alam arwah, kita dah jawab dah, bala syahidna, bahkan kami naik saksi, engkaulah Allah Tuhan kami. Semua manusia yang beranak mai atas dunia ni lalui benda ni. Tentu kita tak tahu, tentu kita tak ingat benda tu jadi dulu. Maka Allah buat mai ayat Quran bagi kita ingat balik benda ni. Tapi malangnya manusia dia deny benda ni, dia nafikan benda ni. Dia kata, tidak, aku tak mahu mengaku pun, kata Tuhan, Tuhan aku Allah. Tidak, dia Tuhan dah bagi tahu, dia tolak. In kuntum mu'minin, jika ada kamu itu betul-betul beriman sekaliannya. Huwallazi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinah. Dialah Allah Tuhan yang menurun atas hamba-Nya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beberapa ayat Quran yang terang nyata, bahkan mukjizat yang nyata. Liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur, supaya boleh mengeluarkan ia kamu daripada zulmah kufur kepada nur iman. Islam main ni nak bagi kita ni keluar daripada gelap masuk dalam cahaya. Kalau ikut Islam, kita duduk dalam cahaya. Ya? Tapi manusia tolak, tak mau ikut Islam. Wa inna Allaha bikum la raufur rahim. Dan bahawasanya Allah Taala dengan kamu wahai orang Islam amat lemah lembut lagi amat sayang dia. Tuhan cukup sayang tak kita. Manusia tak tahu hargai kasih sayang Allah. Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah. Dan apa kerana kamu tidak belanja pada jalan taat, yang di jalan ibadah agama Allah. Walillahi mirasus samawati wal ard. Dan bagi Allah itu pesaka 7 lapis langit dan bumi dan barang yang di dalamnya. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatan. Dan tidak sama di kalangan kamu orang yang nafkah harta sebelum pembukaan Mekah dan berperang sebelum pembukaan Mekah dengan orang yang belanja selepasnya. Ulaika a'zamu darajatan minan ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Bermula orang yang menafkah sebelum buka Mekah terlebih besar pahala daripada mereka yang menafkah kemudian daripadanya. Lihat. Kita tolong Islam, masuk Islam susah. Besar pahala daripada kita menyumbang selepas Islam dah kuat. Tuhan kata dua-dua dapat pahala. Tapi hak tolong masa susah, dia lagi besar pahala. Dia tak pilih. Masa susah tu, kita bersama dengan dia. Yang tu lah yang tak boleh lupa. Bila dah senang, baru kita pergi join dia, kurang sumbangan dia. Masa susah tu orang lari, orang tinggal kita masa susah. Tapi masa senang orang pakai mic kat kita. Masa susah tu siapa jadi kawan, itulah yang kita tak boleh lupa. Ha? Inilah juga Islam, dia menilai orang macam tu. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Dan tiap-tiap kedua itu, yakni yang tolong sebelum pembukaan Mekah dengan selepas pembukaan Mekah itu, janji Allah kebaikan kepada mereka, iaitu syurga. Wallahu bima ta'amaluna khabir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan, barang yang kamu berbuat amal itu amat mengetahui. Tuhan tahu kita ni orang yang macam mana. Yang ni sungguh pun tiap-tiap belanja pada jalan agama Allah itu janji syurga. Tetapi yang dahulu daripada buka Mekah, maka itu lebih afdal daripada yang tolong selepas buka Mekah. Kerana ketika itu menolong beri kuat agama Allah. Sedangkan kemudian daripada itu agama sudah pun kuat. Dia kata. Dan ayat ini turun kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dialah orang yang mula-mula beriman dan menafkahkan harta pada agama Allah, dan orang yang mula-mula lawan kafir. Oh, itu Nabi dia tak boleh tinggal sahabat-sahabat. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Ini Abdul Rahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah. Ini nama-nama sahabat yang bersama dengan Nabi zaman susah. Zaman susah. Tuan-tuan, tangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq saja berapa ramai sahabat masuk Islam. Abdul Rahman bin Auf masuk Islam depan Abu Bakar. Abdul Rahman bin Auf yang hebat tu, dia masuk Islam depan Sayyidina Abu Bakar. Berapa ramai sahabat-sahabat besar ni yang Abu Bakar pergi jumpa, approach mereka seorang-seorang. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia orang yang disegani di Mekah pada masa tu. Orang segan dekat dia kerana peribadi dia. Dia satu-satunya sahabat Nabi yang tidak pernah sembah berhala. Tak pernah. Daripada sebelum masuk Islam sehinggalah dah masuk Islam lebih lagi, dia tak pernah sembah berhala, tak pernah minum arak. Dia ni beranak main sudah jadi budak baik. Entah ada orang dia beranak main, dia baik kan, born as a good boy, orang kata. Muka pun kita tengok lah, muka innocent. Bawih, dia tengok tak maya. Ada juga begitu. Tuhan bagi kat dia cantik lah. Dia beranak maya tu, beranak orang baik. siapa pun, kalau tuan-tuan panggil 50 orang mai tunjuk muka dia, dia ni agak-agak apa, jahat ke baik. 50 orang kalau tu orang baik ni, macam apa Tuhan bagi kat dia tu, dia beranak-anak main muka bagus, tatir, nampak ni cukup cantik, boleh jadi tu imam. Tengok-tengok, oh tak semayang rupanya dia ni, sayang lah, sayang. Sebab apa? Tuhan dah bagi dah jadi orang baik, dia tak mau jadi orang baik. Tapi muka duk baik tu, muka nak buat baik sempit ya. Tengok-tengok ni gelang awak minum, eh, kita kata muka dia ni tak sesuai minum apa, tak sesuai muka dia minum apa, tapi dia minum apa. Ada orang Allah bagi dekat dia, dia tak boleh buat, Allah bagi dekat dia beranak-beranak main hari bola keluar tu muka perumit lah. Tuhan bagi dekat dia muka ni cengih, hari mula beranak main ni tengok-tengok, eh awak budak ni buat cengih ni, baru beranak dah nampak cengih lah. Dan dia membesar pun dengan muka dia, patut muka tak boleh terima kalah muka dia kan, tengok punya bagus dengan semayang tungin terbalik muka cengih, tapi bagus kan. Abu Bakar As-Siddiq ni Allah bagi kat dia, daripada dia ni tak kenal Islam, tak masuk Islam, tak kenal Nabi Muhammad ni, dia orang baik, dia orang baik, tidak pernah sembah berhala Abu Bakar As-Siddiq ni. Lepas tu pula mai pula Nabi, pula mai pula Nabi, dia ikut Nabi pula, maka bertambah-tambahlah dia, dia disegani di dalam Mekah, sebut nama dia semua orang segan ke dia. Tuan-tuan, kita dah baca hadis bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, kalau tuan-tuan pergi Masjid Nabawi, Masjid Madinah, arah ke Babu Salam tu, ha, kita mengandak kiblat ni, Raudhah, kiblat dari seri makam Nabi, balik kanan tu nak pi Babu Salam, pintu pintu ujung sekali belah kanan tu, dekat dengan Babu Salam tu ada bangunan dua tingkat dalam masjid, itu rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sampai hari ni Saudi simpan, dia buat tempat VIP duduk kadang-kadang. Okay. Abu Bakar As-Siddiq dalam hadis Bukhari ada, dalam hadis Muslim ada, kadang-kadang saya dia baca Quran di situ, dia baca Quran, Yahudi boleh teriak. Abu Bakar As-Siddiq ni dia baca Quran, Yahudi lalu dengar dia baca Quran tu berhenti, anak-beranak berhenti, pak, bini ni, mak, anak semua berhenti dengar, dengar. Mereka pun haram juga dengar bacaan Quran ni, dia pun faham. Dengar Abu Bakar baca Quran ni, dia pun menangis. Ni yang kata Abu Bakar As-Siddiq ni, dia lebih lagi lah menangis. Dia lebih lagi lah, kita dah baca hadis dia macam mana ketika Nabi Uzzah puas. Ha? Jadi semua orang duk tunggu siapa yang nak release Nabi sebagai imam, nak ganti Nabi sebagai imam. Bila tanya Nabi, ya Rasulullah, siapa nak ganti tuan sebagai imam? Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah isteri Nabi ni, anak Sayyidina Abu Bakar, dia pula objek, dia pula apa nak kata, bangkang apa yang Nabi kata ni, dia bangkang. Dia kata, ya Rasulullah, Abu Bakar tupak saya, saya kenal lah dia, dia tak boleh jadi imam. Kalau dia jadi imam dah lagi, sorak sedih dia tu mengatasi bacaan dia dalam semayang. Dia sebab dia tak boleh, dia baca ayat, dia sebab dia tak boleh. Ayat Quran ni bagi Abu Bakar sangat touching. Dia baca, dia boleh sebab, dia boleh sebab. Aisyah kata, tadi orang tak tahu dia baca apa, duk bunyi dia sebab. Nabi dengar bangkangan ni, Nabi kata apa dia? Nabi kata, aku kata Abu Bakar, maka Abu Bakar jadi imam. Malah Nabi SAW muktamad dalam keputusan dia. Maka ketika nak pilih siapa nak jadi khalifah ganti Nabi, apabila Nabi wafat ni, walaupun ada calon lain yang dicadangkan, majoriti sahabat tak mau cakap banyak, dia berkata Abu Bakar. Pasal apa? Pasal penunjuk daripada Nabi tentang Abu Bakar sebagai orang kanan, sebagai pengganti ni sangat banyak. Penunjuk daripada Nabi ada indikator, Nabi dah bagi, dah ada indication, Nabi dah bagi dah siapa dia ni nak ganti kalau dia tak ada. Dah tunjuklah. Maka sahabat-sahabat ada ramai-ramai ni, mereka sepakat Abu Bakar, tak ada orang lain dah yang lebih layak. Maka Abu Bakar dipilih untuk menggantikan Nabi SAW. Hebat. kita ni, kita ni tak usah kata tengok muka Nabi. Kalau Sayyidina Abu Bakar punya muka kita tengok pun cukup lah. Cukup lah. Tak usah dah tengok muka Nabi ni, hebat sangat ni Nabi ni. Sahabat dia ya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sudah lah. Kalau kita tengok muka dia tuan-tuan, habis kita. Demikian hebatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni. Sampai ayat Quran yang kita baca ni turun untuk dia. Pasti apa? Pasti dia sacrifice, dia berkorban untuk Islam ni cukup dahsyat. Di ketika semua orang memusuhi Nabi, dia declare dia kawan Nabi. Di ketika semua orang nak lari daripada Nabi, dia bersama dengan Nabi. Ketika Nabi nak hijrah daripada Mekah ke Madinah, punya ramai sahabat dah ada, Nabi pilih Abu Bakar sebagai teman dia. Ketika Nabi susah ni, dua lari duduk menyorok dalam gua Tur dan sebagainya, nampak kalau jengking keluar, dia bubuh tumit dia. Dia tak mau kalau jengking tu sengat Nabi, dia bubuh tumit dia. Kena ketik ni sampai merah padam muka duk tahan ni. Tak mau bagi Nabi jaga daripada tidak. Bila Nabi tengok bunyi mengerang, bunyi mengerang, duk tahan sakit ni, mengerang. Nabi tengok, Nabi tanya pasal apa? Wahai Abu Bakar, dia kata tak ada apa. Nabi tengok kaki dia ketak duk tahan ni, kena ketik. Nabi tarik tengok duk bergantung kalau jengking tu. Nabi kata la taqaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Tak usah takut, tak usah sedih, tak usah duka cita. Allah ada dengan kita. Ni Abu Bakar korban untuk Nabi ni. Maka tidak heran ayat ni turun cerita pasal hebat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Firman Allah, man zalladhi yuqridullaha qardan hasana wa yudha'ifahu lahu. Siapakah yang mahu memberi hutang akan Allah, yakni dengan belanjah hartanya pada jalan Allah, akan sebagai bagi hutang yang baik dan hutang yang elok, dengan bahawa nafkah kerana Allah semata-mata, maka balasannya mengganda Allah akan dia baginya daripada balasan 10 sampai 700 ganda pada tiap-tiap suatu. Ini lain daripada belanja di Makkah. Maka belanja di Makkah itu diganda sampai 100 ribu kali ganda. Itu dia. Ayat ni turun untuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia belanja harta benda dia, dia tumpah segala kenderaan tenaga dia untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk Islam ni. Sampai Allah turun ayat ni, Allah kata man zallazi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu. Siapa yang sanggup bagi hutang kepada Allah seolah-olah macam dia bagi duit dia untuk tolong agama Allah tu, seolah-olah macam Allah berhutang dengan dia, seolah-olah dia sanggup invest duit dia untuk Islam, seolah-olah macam dia sanggup bagi hutang kepada Islam. Allah kata satu ya, aku akan gandakan apa yang dia bagi ni dengan gandaan yang cukup banyak. Pula dia bagi tu di mana? Di Makkah, negeri yang kalau buat baik Allah ganda 100 ribu kali pahala. Ni dapat kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, walahu ajrun karim, dan baginya pahala yang mulia, iaitu dapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata qil, makna hutang yang elok itu ialah baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ataupun memperbanyakkan ibadat sunat, ataupun nafkah ajah keluarga. Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim bi aymanihim wallahu akbar. Ah, itu dia tuan-tuan. Yang kata sahabat Nabi dia berkorban macam mana. Ni Mekah Madinah ni dahsyat. Ada satu orang hantar satu email kat saya. Dia ambil petikan daripada benda yang keluar dalam Surah Abang Saudi. Dia keluar satu cerita dalam surah Abang Ar-Riyad newspaper dekat Saudi. Cerita pada satu lawyer terkenal di Los Angeles, nama dia Mark Shepard. Ni dia ni well known millionaire di Amerika, dan dia satu apa practice lawyer apa di Amerika. Dia specialize dalam kes yang melibatkan civil law. Dan dia adalah salah seorang lawyer Michael Jackson sebelum Michael Jackson mati tu. Dia ni millionaire Mark Schaeffer ni. So dia keluar dalam soal Ar-Riyad di Saudi. Dia buat satu rombongan melawat Saudi tour, satu grup, satu rombongan pergi melawat Saudi. So dia pergi Riyadh, dia pergi Abha, dia pergi Najran, dia pergi Al-Ula, dia pergi Jeddah, dia pergi bandar-bandar besar dalam Saudi. Orang putih ni, orang putih daripada Amerika ni. Jadi dalam lawatan tu sampailah mereka di satu tempat nama Al-Ula, dekat-dekat dengan kawasan Padang Pasir. Ada tiga budak-budak muda Saudi semayang di tengah Padang Pasir. Semayang tiga orang. Yang tu je benda biasa je di Saudi. Semayang tepi jalan, tepi highway, tengah padang ni normal bagi mereka. Kalau kita sini semualah. Itu tuan-tuan buat pelik pergi semayang dekat Petronas apa, depan kedai Petronas paling mudah. Pakat sembang habis lah. Seminggu pakat dah kalau mengaji kat Ustaz Santuri pun janganlah tunjuk belu tu. Macam apa bagi kita di sini? Bagi kita di sini semayang mesti di masjid, di surau atau di rumah. Lain pada tu kalau buat dia pakai tak menunjuk. Nah, di negeri Arab apatah lagi Saudi, normal. Kita duduk di dalam bandar Jeddah tu, duduk dalam bandar Jeddah tu, masuk waktu azan. Azan dengan dandan, tengok-tengok hal kedai pakai suar sejadah. Toilet semua penuh orang pakai ambil semayang, tangkap air mineral tu berwuduk apa-apa-apa semua. Satu bunyi Allahu Akbar, tang mana imam tu, dia tahu. Tadi pun tengok semua, tang mana orang beratuk, kita pun bimbu beratuk, Allahu Akbar, rokok dah. Tak mana imam pun tak tahu. Rupanya imam pun tepi jalan juga. Ada satu kedai mana kan, satu macam yang buat keluar mikrofon letak orang tu, dia lah imam pun tu. Ni suasana ni, ish, kalau ada di parit buntang tak tahu nak buat syok tu. Suasana tu, suasana dia kata bi'ah Islamiyah, satu environment yang Islamis tu. Saudi ada benda ni. Ha? Di Saudi dia ada dengan tutup kedai dengan apa yang hebat lah. Kan? Nah, ni dia pun praktis. So Sheikh ni Mark Schaeffer, lawyer terkenal di Los Angeles ni, dia pergi satu tour rombongan pergi melawat Saudi. Sampai ni tengok tiga budak muda Saudi ni semayang di tengah padang pasir. Ini yang kata hidayah tuan-tuan yang kita ada cerita tadi ni. Yang kata Tumamah bin Utar tadi ni, tengok Nabi SAW layar dia 3 hari main cakap elok-elok. Satu benda, satu impact pada jiwa dia. Mark Schaeffer ni jadi macam ni. Dia tengok budak-budak muda ni 3 orang semayang. Dia satu benda main kat dalam hati dia. Dia kata okay. Lepas tu turis guide, pemandu pelancong ada bawa mereka ni, nama bin Nasir. Mereka semua bin lah, bin Ladin, bin apa, ha? Bin Nasir nama dia ni. Dia pergi tanya dia pemandu pelancong kumpulan dia ni. Dia kata memang orang Islam macam ni lah. Oh, dia kata di sini biasa masuk waktu orang semayang. Oh. Dia satu educated ni orang, orang yang terpelajar, lawyer yang millionaire di Amerika. Dia kata dekat pemandu pelancong ni, ada ke apa-apa bahan bacaan buku apa yang cerita pasal Islam yang bagus-bagus ni? Dia ni kata ada, salah masalah, dia pitang bagus-bagus main buku bahasa Inggeris, dia main bagi. Di Saudi mereka ada satu jabatan dakwah mereka ni yang pun meluangkan buku-buku bagus-bagus ni. Buku Ahmad Didat, South Africa, itu semua banyak. Mereka ulang kereta dan sebagainya bagi. Kalau di India lah ni Dr. Zakir Naik. Oh, hebat tuan-tuan. Dia boleh bercakap tentang Islam, dia boleh buat comparison, perbandingan Islam, Quran dengan Bible, dengan apa, hebat. Dan cara penyampaian dia jelas, meyakinkan, orang dengar orang boleh terima apa yang dia kata. Bagi pemandu pelancong bin Nasir ni bagi dekat dia buku-buku ni, dan dia serius. Bila dia dapat buku-buku ni sambil dia berjalan tengok-tengok, sambil dia baca, sambil dia baca. Dalam sehari semalam tu dia habis berapa buku dia baca. Ni orang bijak ni, tak baca macam kita. Kita baca semuka pun tu ulang muka tu je. Baca sampai ke habis. Eh, aku baca apa tu? Baca lain. Baca, baca, baca lain. Eh, awak ni baca lain. Kita benar. Ya. Depa ni orang cerdik ni, dia baca gitu-gitu ya. Dia tengok dia sikit-sikit-sikit. Dia tengok dia dapat satu muka. Dia tengok dia dapat macam mana mesin photostat tu. Bijak depa ni. Esok pagi dia kata dekat Bin Nasir ni, ni ringkatan kepada kereta, kereta orang putih ni panjang. Dia kata dekat Bin Nasir ni, dia kata, "Abang boleh ajak aku tak orang Islam sembahyang macam mana?" Dia kata lagu tu. Bin Nasir kata tak ada masalah. Dia kena start dengan wudu. Bawa dia pergi pancong, ambil ayat sembahyang, tunjuk dekat dia apa-apa, dia dia follow. Dia ikut. Dia ikut dia. Dia ikut, ikut, ikut, ikut, ikut sembahyang macam ni. Bin Nasir ni baca-baca kuat, bagi dia dengar Fatihah atau Saudi baca. Dia kata dia berdengung macam mana Tudai, macam mana Syurai, macam mana Syekh Uzaifi, macam mana alhamdulillah ni orang tu pun kita dia kembang hati, dia kata nak abang kan. Oh, Mark Schaeffer ni sudah dia impress dengan dengan setakat yang dia dapat ni. So selepas dia ambil ayat semayang, selepas dia semayang ikut Bin Nasir ni, dia rasa satu yang luar biasa. Dia rasa satu tenang, dia rasa tenteram, dia rasa satu benda yang dia tak pernah rasa. Maka dia kata dekat Bin Nasir ni, dia kata, "Aku rasa lain." Dia kata, "Badan saya kata inilah Islam, inilah Islam." Apa? Dia berterus perjalanan sampai di Jeddah. Bila sampai di Jeddah, kebetulan hari itu hari Jumaat, sampai di Jeddah, lepas check in hotel apa semua, Bin Nasir kata, "Eh, saya nak kena pergi sembahyang Jumaat dulu." Dia minta dekat Bin Nasir ni, Mark Schaeffer ni, lawyer ni, lawyer Michael Jackson ni, dia minta, dia kata, "Boleh tak saya nak ikut sama pergi sembahyang Jumaat?" Bin Nasir kata, "You're welcome, jom lah, tak ada masalah." Dia ikut, dia ambil ayat sembahyang dia apa, dia ikut pergi. Kata Bin Nasir dalam artikel ni, Bin Nasir kata masjid overflow. Sebab dia pergi lambat, masjid dah penuh, orang semayang sampai di luar apa semua ni. So dia pun semayang di luar. Dan dia pun semayang ikutlah, ikut rokok, dengan sujud, dengan apa. Dia buat. Bila habis, dia tengok sama-sama orang Islam ni salam, dengan berpeluk, dengan dia, dia syok. Tuan, Allah ada lupah masuk dalam hidayah. Lupah masuk dalam. Hidayah ni dah rumah masuk, jadi macam ayah pun cepat. Dia, dia syok tengok suasana ukhuwah Islamiah tu, persaudaraan Islam ni tu. Dia tengok macam mana orang Islam dan orang Islam salam 12 tangan, peluk, muka masing-masing tunjuk happiness, tunjuk seronok ni jumpa sama-sama orang Islam. Dia duk observe benda ni, dia duk perhati tengok benda ni. Dia, dia syok, dia syok dengan apa yang dia tengok. Bila balik ke hotel, Mark Schaeffer ni kata dekat Bin Nasir ni, dia kata, "Aku nak masuk Islam, boleh tak?" Tentulah dia jadi macam tu. Allah subhanahu wa ta'ala, bila dia dah pilih satu orang, tak ada apa boleh halang. Kita dah kata tadi, dia kata, "Kalau saya nak masuk Islam, boleh tak?" Boleh. Bin Nasir kata, "Boleh, pergi mandi dulu." Dia kata, "Mandi, bersihkan diri apa semua." Saya lagi main, main, dia pegang tangan, dia kata, "Ikut." Dia kata, "Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah." Dia mengucap. Lepas tu Bin Nasir kata dekat dia, "Semayang dua rakaat." Semua dia semayang dua rakaat. Dia pun semayang dua rakaat. Habis semua dia, dia tak tahu nak cerita macam mana. Dia tanya satu soalan dekat Bin Nasir ni. Dia kata, "Saya nak pergi Masjidil Haram, bolehlah?" Dia duduk di Jeddah lah. "Saya nak pergi Masjidil Haram, boleh tak?" "Boleh." Bin Nasir kata, "Ini ada masalah teknikal sikit. Sebab hang masuk Islam, tapi dari segi documentation apa semua masih Mark Schaeffer lagi. So yang ni ada sikit masalah dengan pihak berkuasa kita. Macam mana nak buat dia dah?" Kok mana pun dia kata, sebelum dia balik Los Angeles, dia nak pergi Masjidil Haram. Bin Nasir kata, "Kan, bawa pergi ke pusat dakwah mereka ni dekat Al-Hamra." Bawa pergi sana. Lagi sekali dia suruh dia mengucap, dan dia pergi isu satu temporary punya sertifikat, kata dia masuk Islam. Menggunakan sertifikat sijil sementara Islam dia tu, dia dibenarkan masuk. Sampai di Masjidil Haram ni, bila sampai di sana, dia sampai-sampai tu ayat mata dan cucuk. tuan-tuan. Puan nak cakap. Dia sampai dia masuk Masjidil Haram tu, dia tengok Kaabah tu ayah mata dia bercucuk. Dia tak tahu nak cerita, dia tak tahu nak kata apa, dia tak tahu apa. Yang dia tahu ni, tak tahu dia sebab, dia berasa, dia rasa pilu, dia rasa menangis di situ. Bin Nasir ni bawa dia masuk pergi sampai di sana, bawa dia tawaf. Lepas tawaf, bawa dia pergi duduk dekat makam Ibrahim, sembahyang sunat dua rakaat. Semua dia buat. Bila habis tu semua, dia menangis ni. Dia tak tahu nak kata apa. Ni tuan-tuan, hidayah Allah ni, dia bila main ni dia jadi macam tu. Dia mencurah-curah rahmat Allah, kasih sayang Allah, belas kesian Allah. Dia curah, dia mencurah-curah dekat dia ni. Dia kata di situ, when we entered the Masjidil Haram and witnessed the Kaabah for ourselves, his happiness increased. Bin Nasir ni cerita balik ke lah. Dia tengok Kaabah ni, dia punya happiness ni, dia bahagia, dia rasa gembira, dia rasa tak tahu nak apa. Begitu. I could not express the scene with words. Bin Nasir kata, sampai tahun ni aku jam lah, aku tak boleh nak cerita dengan perkataan macam mana keadaan Makshafra ni pada masa tu. Dia kata, aku tak boleh nak cerita dengan perkataan, tidak ada word yang boleh ceritakan ayah muka Makshafra ni pada masa tu. Dia kata, dia cerita di sini ni, habis tawaf, habis apa-apa semua selesai, balik ke Jeddah. Di situlah dia buat apa nama press statement. Dia buat satu press statement di sana. Dia beritahu, dia kata, I could not express my feeling at this time, but I'm being reborn and my life has just started. Dia kata, saya tak tahu nak kata apa, cuma yang saya boleh kata, dia kata, saya rasa macam reborn, macam dilahirkan semula. Saya rasa macam saya satu orang baru. Dia kata, Saya tak tahu nak kata apa. Saya rasa macam saya ni baru beranak main, and my life has just started. Saya macam baru nak start balik satu hidup baru. Baru nak mula ABC balik. Nak kena alik bata balik. Saya rasa saya fresh. Dia kata, tuan-tuan, yang Nabi kata ni, orang yang macam ni, kayawmi waladatku ummuh. Dia jadi bersih, suci macam mana hari pertama dia dilahirkan oleh mak dia. Hak Nabi kata tu, dia rasa Makshafra ni, dia rasa macam tu. So dia kata dia tak boleh nak kata apa dah, cuma dia kata dia akan mai balik. Dia kata, and I will come back to Saudi Arabia to perform the Hajj. Dia kata, dia cerita dia tak mau banyak, dia nak mai balik, dia nak buat haji. Tu aja dia kata. Sementara tu dia kata, saya nak balik ni, I will learn more about Islam. Dia kata, saya balik ni, saya nak mengaji lagi pasal Islam ni. Dia kata, then for sure I will come back here to perform the Hajj. Dia kata, tuan-tuan, tak apa lagi. Bin Nasir dia cerita lagi. Dia kata, yang hebat ni apa dia, matahari dia nak berlepas balik daripada airport King Abdul Aziz Jeddah ni pada pagi hari Ahad, Sunday morning, 18 hari bulan Oktober 2009. Baru ni, baru sangat lagi. Pada 18 Oktober 2009, masa dia nak left airport King Abdul Aziz Jeddah, masa dia duk fill up immigration form, duk isi borang immigration tu, dia tulis Islam sebagai agama. Tuan-tuan, terus nama dia tulis Islam sebagai agama dia. Dengan bangganya dia tulis semua capital letter, dia Islam. Ni, nak balik negeri dia, nak balik ke Amerika. Ini tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala dia nak bagi hidayah. Kalau tengok dalam apa nama, dalam website ni, apa nama dia kata, hayati bada'at min jadid. Ha, hidup saya mula daripada baru balik. Al-millionaire tu, kira millionaire lah. Al-millionaire ni, dia ni satu orang Al-Amriki, dia kata, satu orang Amerika, millionaire masuk Islam. Dia keluar ni, dia keluar dari atas tu, dia kata, walillahil hamd, dan bagi Allah segala puji-pujian. Twist masuk Islam macam tu aja dia. Ha? Dia satu lawyer terkenal, millionaire, kira Michael Jackson boleh ambil dia sebagai lawyer, dia bukan kalang-kalang orang. Sudah masuk Islam. Ha? Muslimin dan muslim. Dalam yang keluar lawyer saya ni, keluar dengan gambar dia sendiri. Gambar dia orang putih, tuan-tuan. Bila dia buah jubah putih, dia ada. kita nak orang putih dia bubuh jubah okey lah, nampak okey. Orang putih dia bubuh jubah putih pula, ya Allah tuan-tuan, nampak macam Islam lama tak nampak lagi tu. Dia ambil gambar, ada satu dia duk pegang sertifikat yang apa nama pusat dakwah dekat Al-Hamra keluarkan tu, dia duk pegang itu tunjuk. Lepas tu tunjuk dia masuk Masjidil Haram, kemudian tunjuk dia duk berdiri di luar kompleks Masjidil Haram ni, Mark Shepard ni. Tuan-tuan tengok, satu lawatan ke sana saja hidayah Allah sampai kat dia apa nama satu twist masuk dia. Sedangkan ahli rombongan tu ramai, dia tu hadir untuk nak terima Islam. Betapa bersyukur dia, Allah bagi dia jadi orang Islam. Kita kena 10 kali, 100 kali, 1000 kali syukur. Sebab apa? Tak gaduh jadi lagu dia, susah payah nak pergi dapat Islam. Beranak-beranak main daripada bang di telinga kita. Punya cantiknya Islam main dekat kita. Sayangilah Islam itu. Nah, wallahualam. Mudah-mudahan Allah bagi masa lapang, sehat tubuh badan. Kita sambung pada ayat yang berikutnya. Yauma taral mu'minin wal mu'minat yas'a nuruhum baina aidihim wa bi aymanihim. Nak cerita kata orang yang beriman, di hari akhirat itu ada nur, ada cahaya bagi kita lorong nampak titik itu, siratal mustaqim itu. Ayat akan datang dia main cerita itu. Kalau kita di dunia ni kita orang yang beriman, masa nak lintas sirat tu, masa nak lintas tu satu cahaya main. Dalam tafsir Ibnu Katsir kata cahaya yang main ni macam-macam fesyen. Ada manusia Allah bagi dekat dia cahaya sebesar gunung. Dia nak lintas tu cerah benderang satu kawasan. Pi berdetuk lihat pi sampai balik sana. Sirat tuan-tuan jaga baik-baik, yang kata sirat ni di bawahnya neraka. Di bawahnya neraka. Ni daripada mahsyar nak pi ke syurga ni, bawah neraka ni dunia lah. Dengan cangkok-cangkok besi tu ada di kanan. Sebahagian manusia lintas macam kilat, sebahagian manusia lintas macam naik kuda, sebahagian manusia lintas macam berlari, sebahagian yang macam berjalan kaki, sebahagian yang merangkak, sebahagian yang mengesot, sebahagian yang guling badan nak lepas, sebahagiannya pi kena cakuk besi, pi kena cakuk besi, daging duk jatuh bergedebok di dalam neraka di bawah ni. Itu keadaan siratnya macam tu. Hadis cerita macam tu. Dalam pada tu ayat surah Al-Hadid pula main cerita apa? Ada manusia masa nak lintas sirat tu, Allah bagi dekat dia cahaya sebesar gunung. Dia nampak terbentang titik tu nak lintas. Ada sebahagian manusia Allah bagi dekat dia cahaya sebesar sebesar pokok aja. Nampak jalan nak pergi. Ada sebahagian manusia cahaya dia sebesar ibu jari kaki Tuhan dia lah. Ibu jari kaki sekejap ada, sekejap padam. Hadis main macam tu. Jadi nak lintas ni, nak lintas ni tak nampak macam macam nampak gelap, nampak macam gelap. Semua ni bergantung kepada amalan kita, ikhlas kita dan penerimaan Allah terhadap amalan kita mata hidup di atas dunia. Ayat yang akan datang dia akan main detail cerita tentang benda ni. Kemudian dia akan sambung sikit lagi pula ni, munafik pula satu geng. Munafik pula satu geng. Bila dia nampak orang mukmin nak lintas ada cahaya, dia ligan nak tumpang cahaya orang mukmin ni. Allah tahan dia. Allah letak satu dinding dekat dia, dia tak boleh pergi. Bila tak boleh pergi, munafik ni tayar kepada orang yang beriman ni. Oi, dia kata jangan lupa member lama. Ni ayat yang akan datang. Ayat yang akan datang akan cerita benda ni. Ha, dia, oi, dia kata jangan lupa ni member lama belakang ni. Pakli-pakli yang lama. Ya, dia jadi macam tu. Contoh yang kata di mahsyar ni macam ni, cerita tu ada. Dan akhirnya apa jadi? Mereka tidak ada cahaya. Mereka lintas dalam kegelapan neraka tempatnya. Ni, insyaAllah tuan-tuan, banyak umur. Kita baca selanjutnya. Dan kita akan rasa beruntungnya kita jadi orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak rugi kita dunia akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala jaga kita. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanallah. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatamil mursalin. Allahumma faqihna fi وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل معنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.